بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kaum muslimin, jamaah salat subuh yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan salah satu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah merupakan karunia dan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Dari berbagai nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah curahkan kepada kita, karena kita tahu bersama tidak semua orang yang Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada mereka. Oleh karena itulah, sepantasnya dan selayaknya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang telah Allah curahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang tidak ada seorang pun dari kita yang mampu menghitung nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat dunia seperti kesehatan, kekuatan, kesempatan, nikmat harta, nikmat keluarga, dan berbagai nikmat dunia yang telah kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat al-hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan Islam. Maka seluruh nikmat yang kita dapatkan ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan yang ada pada kita. Namun ketahuilah, seluruh nikmat yang kita dapatkan di dunia ini seluruhnya adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita seluruh nikmat tersebut. Di dalam ayatnya Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian rasakan dalam kehidupan ini, faminallah, maka seluruhnya dari Allah, bukan berasal dari diri kalian. Oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah salat subuh yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah, di antara kewajiban seorang hamba kepada Allah setelah dia telah menunaikan kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya, maka yang berikutnya adalah kewajiban dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menggandengkan antara perintah untuk beribadah kepadanya dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Perintah Allah agar kita beribadah hanya kepadanya. Dan tidak boleh ada di antara kita yang menyekutukan Allah. Tidak boleh ada di antara kita yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang paling terbesar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah di dalam melakukan ibadah kepadanya. Maka inilah perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, untuk beribadah hanya kepadanya. Dan tidak boleh bagi kita untuk menyekutukan Allah di dalam melakukan ibadah ini kepada siapapun dari makhluknya, siapapun dia. Apakah dia dari kalangan para malaikat, ataukah dari kalangan para nabi dan rasul, atau dari kalangan orang-orang saleh dan yang lainnya, yang selain dari mereka. Kita tidak boleh beribadah kepada mereka, tidak boleh meminta kepada mereka, tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Kepada selain Allah, mintalah hanya kepada Allah, berdoalah kepada Allah, langsung kepadanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian langsung kepada aku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan permohonan kalian. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat yang lainnya di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita, terkhusus kepada 6 orang tua kita, ibu kita yang telah mengandung kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayni ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia. Allah memberikan nasihat kepada mereka, kepada manusia. Allah memberikan mujangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada manusia, biwalidayhi ihsana, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Allah mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebajikan, melakukan bakti kepada kedua orang tua kita. Allah yang memerintahkan, Allah yang mewasiatkan, bukan manusia, bukan presiden, bukan direktur yang memerintahkan kepada kita. Yang terkadang sebahagian manusia ketika diberikan nasihat, diberikan arahan kepada pimpinan, sangat turut dan taat kepada pimpinannya. Namun ini adalah yang menciptakan pimpinan kita, yang menciptakan seluruh manusia dan makhluk yang lainnya. Wa wassayna al-insan, kami kata Allah telah mewasiatkan kepada manusia, biwalidayhi ihsana, agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, ibunya lah yang telah mengandungnya, ibu yang telah mengandung kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang lahir tiba-tiba begitu saja. Hanya ada 3 makhluk yang berbeda dengan yang lainnya dalam penciptaannya. Nabi Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Hawa, istri Adam, Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok, yang paling atasnya. A'labdila. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam di dalam rahim Maryam alaihissalam. Adapun selain mereka, maka selain mereka dikandung dalam perut seorang ibu yang begitu sulit dan beratnya. Nah, dan susah payahnya. Kata Allah, hamalathu ummuhu wa wada'athu kurha. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan kemudian melahirkannya. Nah, dengan susah payah pula. Jadi begitu berat perjuangan seorang ibu. Dan kita bisa melihat apabila kita telah berkeluarga, telah punya istri, bagaimana perjuangan mereka dalam melahirkan anak-anak kita. Begitu berat dan begitu susah payahnya. Nah, bahkan dalam ayat yang lain, di dalam surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalat su ummuhu nam wahnan ala wahnin wa fisaluhu ala fi aimaini. Hamalat su ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, dengan bertambah dan terus bertambah kelemahan tersebut, bertambah kelemahan dan kelemahan ketika semakin besar kandungannya, dan kemudian melahirkannya, kemudian wafisaluhu fi amaini, dan dia pun menyapihnya selama 2 tahun lamanya. Begitulah perjuangan seorang ibu. Oleh karena itulah kaum muslimin jamaah salat subuh yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ayat yang telah kita sebutkan di atas menunjukkan kepada kita akan besarnya keutamaan untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Tentunya berbakti kepada kedua orang tua baik dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk harta yang kita miliki. Dalam bentuk ucapan tentunya hendaknya kita bersikap lemah lembut, santun kepada keduanya. Dalam bentuk perbuatan kita berusaha untuk membantu dan menolongnya dari berbagai kesulitan yang mereka hadapi, yang selama ini mereka telah merawat kita, mereka lah yang telah menjaga kita. Apakah kita tidak menyadari hal ini? Kita menjadi orang yang berakal sampai menjadi orang yang mungkin saja kita telah dikatakan orang yang telah mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukankah di sana ada peran kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan kita, yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya memberikan perhatian kepada anaknya. Luar biasa bagaimana perhatian mereka. Begitulah yang seharusnya yang kita lakukan, untuk memberikan perhatian kepada mereka dalam bentuk perbuatan, membantu segala urusan mereka. Dan terkadang seorang anak harus kemudian memberikan harta kepada kedua orang tuanya. Ingatlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harta yang kita berikan kepada orang tua itu tidaklah cukup untuk bisa membalas kebaikan mereka. Walaupun kita punya harta seluruh dunia ini, maka tidak akan bisa untuk membalas kebaikan mereka. Tidak akan mampu. Bagaimanapun upaya seseorang untuk bisa memberikan seluruh apa yang dimilikinya untuk kedua orang tuanya, niscaya dia tidak akan mampu untuk membalas kebaikan mereka. Begitu besarnya, begitu besar jasa dan pengorbanan mereka. Sehingga Allah selalu mengingatkan kepada kita. Allah menggandengkan perintah untuk beribadah kepadanya dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka dari itulah dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang yang ingin mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya, maka di antara cara yang harus ditempuh adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan penuh keikhlasan dalam melakukan perbuatan tersebut. Ini di antara cara bagi siapa yang ingin mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dan dalam segala problem dalam hidupnya. Ketika dia menginginkan kemudahan untuk menyelesaikan masalah tersebut, di antaranya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW menceritakan tentang tiga orang yang berasal dari Bani Israel. Yang ketiga orang ini, mereka melakukan suatu perjalanan. Ketika dalam perjalanan turun hujan, lalu ketiga orang tersebut singgah di sebuah gua. Lalu ketika mereka berteduh di gua, maka tiba-tiba ada batu yang menggelinding jatuh menutupi pintu gua tersebut, sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka tidak mampu untuk keluar. Begitu berat batu yang harus mereka dorong agar mereka bisa keluar dari gua tersebut. Lalu kemudian ada di antara mereka mengatakan kepada yang lainnya, "Nam, coba ingat-ingat kira-kira amalan soleh yang pernah kalian lakukan, yang pernah kita lakukan untuk kita berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah dari amalan soleh tersebut." Ada salah seorang dari mereka kemudian berdoa kepada Allah. Jadi ada tiga orang, masing-masing mengingat amalannya dari amalan yang pernah dilakukannya, yang amalan itu dilakukannya dengan penuh keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah. Salah satu di antara mereka pernah hampir berzina. Hampir telah berzina. Ya. Jadi sudah dalam posisi ingin berzina kepada Allah, tiba-tiba wanita itu, wanita yang akan dizinahinya, nah, menasihatinya, "Bertakwalah engkau kepada Allah." Wanita ini sebelumnya dia sangat butuh pinjaman. Dan orang ini meminjamkan sesuatu kepadanya tapi dengan syarat harus berzina dengannya. Maka wanita ini karena saking butuhnya, dia pun menyetujui persyaratan tersebut. Lalu kemudian setelah hampir berzina dengan wanita itu, dalam keadaan posisinya telah ingin berzina kepada wanita itu, tiba-tiba wanita itu mengatakan kepada laki-laki ini, "Bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah." Tiba-tiba dia pun kemudian melepaskan dirinya dan tidak jadi melakukan perbuatan zina. Dan dia kemudian takut kepada Allah. Dia meninggalkan wanita itu. Dan ditolong oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan zina tersebut. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya engkau mengetahui, nah, engkau telah mengetahui, ingkunta ta'alam, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya apa yang aku telah lakukan dalam rangka ibtigha'a wajhik, mengharapkan wajahmu ya Allah, mengharapkan pahalamu ya Allah, maka nah, bukakanlah bagi kami jalan keluar." Sehingga batu itu bergeser, kemudian masih belum bisa keluar. Di antara yang lainnya berdoa, nah, orang ini adalah seorang, ya kalau di masa ini, seorang pengusaha yang punya karyawan. Namun karyawannya sebelum menerima gaji, dia telah meninggalkan ya, tempat tersebut, tempat pekerjaannya. Namun pengusaha ini, ya, yang memiliki karyawan, dia menyimpan gaji tersebut dan tidak dipakainya. Bahkan justru ditumbuh kembangkan gaji karyawannya, digunakan untuk membeli hewan ternak, lalu dikembang biakan, lalu kemudian memiliki hasil yang sangat banyak. Lalu tiba-tiba karyawan itu datang meminta menagih gajinya yang pernah disimpan kepada tuannya. Lalu kemudian diberikanlah seluruh harta yang telah dikumpulkan tadi. Ya, padahal nilainya yang awalnya sedikit menjadi banyak. Maka ya Allah, seandainya aku melakukan hal itu mengharapkan wajahmu ya Allah, maka bukakanlah kami jalan keluar. Maka bergeserlah batu tersebut. Kemudian orang yang ketiga, yaitu dia berdoa kepada Allah tentang bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. 6. Memenuhi segala kebutuhan orang tuanya. Sampai ketika anaknya menangis untuk meminta susu kepada orang tuanya, karena pekerjaannya diantaranya memerah susu kambing. Lalu kemudian anaknya menangis untuk meminta makanan kepada ayahnya. Namun ayahnya tidak memberikan Nah, susu tersebut sampai kedua orang tuanya meminum susu itu. Begitu baiknya anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, seandainya engkau tahu bahwasanya apa yang kau lakukan ini mengharapkan pahalamu ya Allah, maka bukakanlah kami jalan keluar. Maka mereka pun berhasil keluar dari kesulitan, dari goa yang akan membinasakan mereka. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang mendapatkan kesulitan, dalam berbagai kesulitan dalam kehidupan ini, maka Allah akan menolong dan membantunya. Kemudian kaum muslimin jamaah salat subuh yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan kepada kita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rogima ampun. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali. Celaka. Hina dan nistanya orang yang akan kita sebutkan ini, kata Rasulullah. Siapa mereka, kata para sahabat. Man ya Rasulullah, siapa orang itu yang celaka ya Rasulullah, yang hina ya Rasulullah, yang nista ya Rasulullah, siapa itu? Maka Rasulullah mengatakan, man adraka abawaihi aw kilahuma indal kibari falam yadkhulil jannah. Orang yang celaka, orang yang hina, kata Rasulullah, yaitu seorang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya, atau dia mendapati kedua orang tuanya masih dalam keadaan hidup, lalu hal itu tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapati ayahnya, dia masih mendapati ibunya, namun ternyata tidak menjadikan dia bisa berbakti kepada salah satu dari keduanya atau kedua-duanya. Sungguh mengherankan, sungguh miris, sungguh menyedihkan keadaan orang yang seperti ini. Sampai-sampai para ulama mengingatkan kepada kita tentang balasan yang Allah akan timpakan bagi orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia. Anak-anaknya tidak akan berbakti kepadanya. Akibat dosa dia kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Dia tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Dia melakukan suatu pelanggaran kepada orang tuanya. Maka di antara balasan hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anaknya tidak berbakti kepadanya. Menjadikan anak-anaknya tidak berbuat baik kepadanya. Maka sadari hal ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang jika ada di antara kita dari anak-anak kita yang terkadang membentak, yang terkadang membangkang, yang terkadang tidak mau mendengar nasihat dan arahan kita, maka koreksi diri kita dari apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Apakah pernah kita membangkang orang tua kita? Apakah kita pernah juga tidak pernah mendengar nasihat dan arahan mereka? Ternyata adalah balasan dari Allah kepada orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Al-jazau min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan seseorang, kata para ulama. Maka upayakan diri kita untuk kemudian bisa berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana para sahabat dan orang-orang soleh yang terdahulu, begitu baiknya mereka. Mereka berhasil menjadi orang-orang yang terkenal. Mereka dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan ibadahnya. Bahkan mereka menjadi seorang yang sangat tersohor. Ternyata di sana ada orang yang sangat dikaguminya. Yaitu ibunya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari. Ketahuilah, imam-imam yang besar yang kita sebutkan ini, mereka menjadi orang yang besar disebabkan karena orang tuanya. Baiknya mereka terhadap orang tuanya, dan orang tuanya lah yang telah mendidiknya dengan baik, sehingga mereka dikenal. Dikenal oleh umat sampai sekarang ini. Bahkan para ulama yang lainnya, begitu baiknya orang tua mereka dan mendidiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu, membalas kebaikan itu kepada anak-anaknya atau dari anak-anaknya. Jadi anak-anak kita yang akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Terkadang di hari ini kita masih memiliki kekuatan untuk bekerja, untuk berusaha. Namun esok hari ada anak keturunan kita yang akan menggantikan posisi itu. Dialah yang akan merawat kita, dialah yang akan menjaga kita. Namun ketika di masa orang tua kita masih hidup, kita tidak merawatnya, kita tidak menjaganya, kita bahkan tidak mempedulikannya. Bahkan ada yang lebih aneh, yang lebih menyedihkan. Dengan kesibukan dunianya, ada yang lupa menghubungi orang tuanya, mengunjungi orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Dengan kesibukan dunianya, dia sampai lupa kepada orang tuanya. Dengan kesibukan dunianya, dia lupa orang yang telah membesarkannya, yang telah menjadikan dia berakal, jadikan orang yang baik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Nah, orang tua kita yang masih hidup, kunjungi mereka. Nah, ziarah kepada mereka, luangkan waktu untuk mereka. Dan kalau benar-benar tidak mampu, maka tanya kabar mereka. Nah, telepon mereka. Di masa ini ada media-media untuk menghubungi mereka, tanya keadaan mereka, kesehatan mereka, nah, dan yang lainnya. Dan berbincang-bincanglah kepada orang tua kita. Dan jikalau mereka telah meninggal dunia, maka diantara yang kita lakukan adalah senantiasa mendoakan mereka. Mendoakan mereka dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam tempat-tempat yang mustajabat, ya, waktu-waktu yang mustajabah yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa. Jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Jika manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara. Di antara yang tidak terputus adalah min waladin shalihin yad'u lahu, dari anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepadanya. Lalu kemudian Allah mengingatkan kita dari ayat, sebagai ayat penutup dalam nasihat yang singkat ini, di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, apabila salah satu dari kedua orang tua kita atau kedua-duanya telah menjalani usia senja dalam penjagaan kalian, maka jangan sekali kalian mengatakan kata uff, kata ah. Dilarang bagi kita untuk mengatakan ah. Tidak dibenarkan dalam syariat ini. Wala tanharhuma, dan tidak boleh bagimu untuk membentak keduanya, membentak orang tua kita. Tidak demikian. Wa qul lahumu qawlan karima, kata Allah. Akan tetapi ucapkanlah kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ucapan yang santun. Wakhfid lahumu janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu. Naam, kepada keduanya. Rendahkan dirimu dari berbuat rahmat kepada mereka, berupa kasih sayang kepada mereka, dan jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan berdoalah kepada Allah, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, ya Allah, irhamhuma, sayangilah kedua orang tuaku, ya Allah, sayangi keduanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku masih dalam keadaan kecil. Itulah doa yang dipanjatkan orang, anak-anak yang saleh, kepada untuk kedua orang tuanya, kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tendensi-tendensi yang lainnya dalam perbuatan baik kita kepada orang tua kita, namun semata-mata murni hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin.